semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azab-Nya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.